Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواني في الله, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bermajlis kembali di dalam majlis ilmu di rumah Allah yang mulia ini. Semoga duduknya kita di rumah Allah ini dicatat sebagai amalan saleh, sebagai amalan yang mulia. Dan sebelum kita memasuki materi inti yang akan kita kaji, pertama yang ingin kita sampaikan adalah nasihat bagi kita semua untuk anak pribadi dan kepada yang mendengarkan, pada para hadirin, yaitu nasihat untuk kita mengagungkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita mengagungkan dan memuliakan rumah Allah ini. Karena may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah tanda ketakwaan yang ada di dalam hati. Ketika seorang semakin mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar agama Allah dan masjid Allah, rumah Allah, Baitullah termasuk syiar Allah yang wajib dan harus kita agungkan. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu menunjukkan ketakwaan, merupakan tanda dan alamat ketakwaan yang ada di dalam kalbunya. Maka di antara cara kita mengagungkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menjaga ketertiban, menjaga ketertiban, menjaga ketenangan di dalam masjid. Karena masjid Baitullah adalah tempat untuk beribadah, tempat di mana kaum muslimin, kaum mukminin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membutuhkan adanya ketenangan. Maka nasihat untuk kita semua, terkhusus kepada para aba, kepada para ayah, kepada para orang tua yang membawa putra-putranya ke masjid, membawa anak ke masjid, maka hendaklah kita perhatikan. Naam, jangan sampai niat baik kita menjadi tidak bernilai, atau bahkan menjadi sebab murka Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi jangan sampai niat baik kita justru menjadi naam sesuatu yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita membawa putra kita ke masjid, niat kita baik mungkin. Ya, kita ingin membiasakan putra kita, anak kita untuk terbiasa sholat di masjid, membiasakan putra-putra kita untuk mencintai rumah Allah, mencintai masjid. Itu niat yang baik. Tapi agama kita, ya, dinul Islam ini, mabniun ala tahqiqil masalih wa daf'il mafasid. Agama Islam ini diantara kaidahnya, ya, kaidah diantara kaidah-kaidah terbesar dalam agama Islam adalah tahqiqul masalih, ya. Naam, mewujudkan maslahat, tapi juga di samping itu daf'ul mafasid, mencegah timbulnya mafsadat, kerusakan, ya, atau kerugian. Coba kita terapkan kaidah ini di dalam permasalahan tadi. Kita ingin membawa putra kita ke masjid, niat kita baik untuk membiasakan putra kita tadi, anak kita tadi terbiasa sholat di masjid, cinta terhadap masjid. Tapi kalau ternyata di balik itu menimbulkan mafsadat, ya, katakan saja mafsadatnya sama besarnya dengan maslahat, maka bimbingan syariat adalah daf'ul mafasid muqaddamul ala jalbil masalih, menolak mafsadat. Jika mafsadat yang timbul itu sama besar dengan maslahat yang terwujud, maka daf'ul mafasid, menolak mafsadat yang timbul, itu dikedepankan, diprioritaskan daripada maslahatnya. Ini kalau mafsadatnya masih sama besar dengan maslahatnya. Bagaimana kalau ternyata mafsadatnya lebih besar daripada maslahat yang terwujud? Lebih-lebih lagi, ya. Nah, maka misalnya tadi niat kita baik, tapi ternyata menimbulkan mafsadat, ya. Anak tadi ramai di masjid, ya. Ini koreksi untuk kita semua, ya. Koreksi untuk kita semua. Dan anak sering menyebutkan nasihat ini di majelis-majelis, ya. Karena memang ini penting, sebagian kaum muslimin kurang memperhatikan masalah ini. Timbul mafsadat, ya. Si anak tadi ramai, bahkan sebagian berteriak, tertawa dalam keadaan jamaah sedang sholat, atau bahkan sebagian ada yang berlarian. Yang seperti ini barakallahu fikum mengganggu para musallun, orang-orang yang sedang sholat. Padahal sholat itu, ya, diantara yang wajib dilakukan di dalam sholat adalah al-khusyuk. Wajib bagi kita untuk khusyuk di dalam sholat. Sampai para ulama menyebutkan innama yuhjarul abdu fi salatihi ma yuqal, hamba itu akan diberikan pahala di dalam salatnya ketika dia khusyuk, ketika dia benar-benar hadir hatinya ketika salat, ya. Ketika hatinya tidak hadir, ya, lalai, maka tidak mendapat ajr dia di dalam salatnya. Innama yu'jarul abdu fi salatihi ma yu'qal, ya. Hanyalah hamba itu diberikan pahala di dalam salatnya ketika dia khusyuk, hadir hatinya. Maka bagaimana mungkin bisa khusyuk dalam keadaan masjid ramai, ya, anak-anak berlarian kesana kemari, sulit bagi para jamaah untuk khusyuk. Maka ini, ya, perlu diperhatikan oleh para orang tua, ya, terkhusus yang membawa putra-putranya ke masjid. Juga untuk para aulad diperhatikan, ya, anak-anakku sekalian barakallahu fikum, kalau ke masjid harus tenang, harus tertib, ya, jangan sampai ribut, biar tidak mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Nah, taib barakallahu fikum jami'an. Dan kita disyariatkan untuk betul-betul mengagungkan ibadah sholat ini, sampai-sampai sebagian ulama membuat kitab khusus, ya, yang berjudul Ta'limu Qadris Sholat, mengagungkan kadar ibadah sholat. Kenapa? Karena ibadah sholat itu bukan ibadah main-main, ya. Ibadah yang Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat nanti dari amalan-amalan hamba adalah salatnya. Idza saluhat saluha sa'iru 'amali. Jika benar dan baik salatnya, maka akan baik pula seluruh amalannya. Dan sebaliknya, idza fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Namun jika rusak salatnya, ibadah salatnya rusak, ya, maka akan rusak pula seluruh amalannya. Jadi salat adalah ibadah yang agung yang menentukan baik tidaknya amalan-amalan kita yang lain. Amalan seorang hamba bisa diukur dari salatnya. Ya. Nah. Makanya hendak kita perhatikan, hendaknya kita nam perhatikan. Baik. Barakallahu li wa lakum. Untuk selanjutnya kita akan memasuki materi inti, ya, dari apa yang sudah dijadwalkan. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai sampai pada pembahasan hadis yang keberapa? Pembahasan hadis yang ke berapa? 12, ya. Singkatannya terakhir di hadis yang ke-12. 13 sudah masuk, ya, tapi mungkin syarahnya belum dibaca, ya. Kalau hadis yang ke-12 kemarin derajat hadisnya apa? Derajat hadisnya bagaimana? Abu Aisyah? Dhaif, ya, lemah. Apa sebab hadis itu lemah? Apa sebab yang menjadikan hadis nomor 12 dari kitab Adabul Mufrad ini lemah hukumnya atau derajatnya lemah? Siapa yang masih ingat atau yang mencatat faidah ini? Bu Kanita? Naam, ya. Sebab lemahnya di sini adalah karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Abdullah bin Saleh, ya, Abdullah bin Saleh. Perawi yang lemah, ya, dan hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah. Naam. Kita akan lanjutkan pada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-13. Hadis nomor 13 kita akan baca. Qala al-Imam al-Bukhari fi kitabihi al-Adabil Mufrad haddatsana Abu Nu'aim, menyampaikan hadis kepada kami Abu Nu'aim. Haddatsana qala haddatsana Sufyan. Qala haddatsana Sufyan. Menyampaikan hadis kepada kami Sufyan, ya. Ini singkatannya sudah dibahas, ya, sanadnya, ya. Naam. Kalau begitu kita baca saja langsung. An Atha ibn Sa'ib, dari Atha bin Sa'ib, ya. Beliau adalah perawi yang thiqah, termasuk imam min a'immati ahlil hadis. Termasuk imam dari imam-imam ahlul hadis. Atha ibn Sa'ib. An abihi, dari ayahnya, yaitu siapa ayahnya Atha bin Sa'ib? Ibn Sa'ib. As-Sa'ib, ya. As-Sa'ib bin Malik, ya. Ada yang mengatakan Ibnu Yazid. Sebagian para ulama menyebutkan As-Sa'ib ini ayahnya adalah Malik, ada yang mengatakan Ibnu Yazid. Wallahu a'lam. An Abdullah bin Amr. An Abdullah bin Amr. Yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As, seorang sahabat, putra dari seorang sahabat, ya. Karena Abdullah bin Amr ibn al-As putra dari Amr ibn al-As, sahabat pula radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, beliau menyebutkan sebuah kisah, ya. Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Datang seorang pria kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yubayyi'uhu 'alal hijrah. Si pria tadi berbaiat kepada Nabi untuk ikut berhijrah. Tentunya sudah masuk Islam, ya. Kemudian setelah itu berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan siap untuk hijrah. Wa taraka abawayhi yabkiyan. Akan tapi si pria tadi ketika datang menemui Rasulullah, berbaiat kepada beliau, dalam keadaan si pria tadi meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis, dalam keadaan bersedih dan menangis, dan Rasulullah tahu akan hal itu. Rasulullah mengetahui bahwasanya si pria tadi meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan bersedih dan menangis. Maka Rasulullah pun alaihi salatu wasalam bersabda kepada si pria tadi, irji ilaihima. Beliau merintahkan, irji ilaihima, kembalilah engkau kepada keduanya, kepada kedua orang tuamu. Wa adhik huma kama abkaitahuma, dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Nah, perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada si pria tadi. Kita akan baca syarah dari hadis ini, ya, dengan membaca kitab syarah yang ditulis oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, nasihat pula untuk kita semua, ya. Apa yang kita pelajari di sini adalah bukan sekedar untuk memenuhi kertas-kertas catatan kita. Tapi apa yang kita pelajari, ilmu yang kita dapatkan, tujuannya adalah untuk kita amalkan. Innama yutlabul ilmu lil amal. Hanyalah ilmu itu dicari, ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Hanyalah ilmu syariat, ilmu syar'i itu dipelajari untuk diamalkan. Adapun jika ilmu tidak diamalkan, maka dikhawatirkan ilmu itu bukan bermanfaat bagi kita, bahkan menjadi hujjah alaina, bukan menjadi hujjatun lana, justru sebaliknya menjadi hujjatun alaina, bukan menjadi hujjah yang akan membantu kita di hadapan Allah, tapi sebaliknya menjadi hujjah yang akan memberatkan kita di hadapan Allah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Mengamalkan ilmu juga butuh mujahadah, ya. Mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari butuh kesabaran dan butuh mujahadah. Sebagaimana yang disebutkan, diterangkan di dalam kitab Thalathatul Usul, di awal-awal kitab tersebut, muallif rahimahullah, bagaimana beliau menyebutkan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah wahai kaum muslimin, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, wajib bagi kita untuk mempelajari empat hal. Wajib, hukumnya wajib, ain, bagi setiap muslim mempelajari empat hal ini. Apa itu? Yang pertama, al-ilmu, ilmu, wajib kita, wajib bagi kita untuk berilmu tentang agama ini. Ya, ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal siapa Allah, mengenal Rabbul Alamin dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya. Kita harus wajib mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa ma'rifatu nabiyhi, mengenal siapa nabinya dan apa yang beliau bawa. Kemudian yang terakhir, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Memiliki ma'rifat, memiliki ilmu, pengetahuan tentang agama Islam ini dengan dalilnya. Semampu yang kita bisa. Ya. Dan ini berat, menuntut ilmu saja berat, butuh kesabaran. Belum lagi kalau menginjak ke yang kedua, wal amalu bihi. Setelah berilmu, wajib untuk mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Ya. Nah. Kemudian, ya. Tapi jangan sampai, ya, jangan sampai kita termakan syubhat syaitan. Waduh. Kalau sudah punya ilmunya wajib diamalkan. Mending enggak usah belajar ilmulah. Biar enggak susah-susah mengamalkan, ini syubhat syaitan. Dan kita harus berhati-hati. Orang yang jahil, yang tidak punya ilmu, itu lebih berbahaya. Seperti orang yang berjalan di jalan yang penuh duri, penuh rintangan, ya, penuh ranjau, dalam keadaan gelap gulita, dia tidak punya lentera. Coba bayangkan bagaimana. Akan jatuh dia di lubang. Akan besar kemungkinannya dia akan terjebak, terkena duri atau terkena ranjau. Berbeda dengan orang yang membawa pelita, membawa lampu, membawa lentera. Itulah ibarat ilmu. Lentera yang akan menerangi kita di dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapati sesuatu yang berbahaya, kita akan menghindarinya. Itu permisalan ilmu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Bahwasanya ilmu Al-Quran itu diibaratkan seperti nur. Ya. Allah sebut sebagai nur, cahaya. Ya. Jadi jangan, sekali lagi, jangan termakan syubhat syaitan. Ya. Yang seperti tadi. Kalau begitu enggak usah susah-susah cari ilmu, biar tidak susah-susah beramal. Ya. Nah, dan kejahilan, kata Rasulullah, kejahilan, al-jahal itu penyakit. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah dengan tegas menyatakan bahwasanya al-jahal wada. Kejahilan, kebodohan, ketidaktahuan terhadap ilmu agama Allah itu adalah penyakit. Yang obatnya adalah dengan wadawaul jahl al-su'al. Dan obatnya penyakit kebodohan adalah dengan bertanya. Ya, bertanya kepada orang yang tahu. Ya, dengan cara kita belajar, ya, duduk di majelis-majelis ilmu, itulah obat dari penyakit al-jahl, kejahilan, kebodohan. Sebagaimana kita kalau kita kena penyakit, ya, semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan. Tapi misalnya saja kita mendapatkan penyakit yang hissi, penyakit jasmani, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Segera cari obat atau kita biarkan saja? Ya, kalau kita kena penyakit jasad aja, sakit kepala aja, pusing, pastikan kita akan segera cari obatnya untuk sembuh. Maka begitu pula penyakit al-jahal, kejahilan, harus segera kita obati dengan giat mempelajari ilmu agama Allah, dengan datang di majelis-majelis ilmu, membaca kitab-kitab ilmu. Ya, demikian. Jadi tadi, ya, setelah ilmu kemudian mengamalkannya, yang ketiga belum selesai. Ketika seorang hamba sudah memiliki ilmu kemudian berhasil dia mengamalkannya, yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan, menyampaikan kepada manusia ilmu yang telah dia dapatkan tersebut. Dan kewajiban dakwah itu tidak hanya dibebankan kepada para ustadz, kepada para, ya, kiai, silahkan, ya. Tapi kewajiban dakwah itu dibebankan kepada setiap individu muslim sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Minimalnya mendakwahi dirinya sendiri dan mendakwahi orang yang terdekatnya. keluarganya, istrinya, anaknya, kerabatnya, ya. Nah, kemudian yang terakhir kata muallif tadi, penulis kitab Salatatul Usul, ya, adalah as-sabru 'alal adza fihi, bersabar di dalam kita melakukan tiga hal tadi, ya. Menuntut ilmu, mengamalkan ilmu dan mendakwahkan ilmu itu butuh as-sabr, kesabaran, ya. Menuntut ilmu butuh sabar, mengamalkan ilmu juga butuh sabar, mendakwahkan ilmu juga butuh sabar, ya. Inilah yang terkandung di dalam surat Al-Asr. Wal-Asr, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya setiap manusia di atas atau mengalami kerugian. Semua manusia mengalami kerugian, kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang memiliki ilmu, ilmu agama Allah dan beriman kepadanya. Wa amilus shalihat, dan mengamalkan ilmu tadi sehingga membuahkan amalan-amalan saleh. Wa tawasau bil haqqi, dan saling wasiat mewasiatkan di atas kebenaran. Inilah dakwah ilallah, ya. Saling nasihat menasihati di atas kebenaran. Dan yang terakhir, wa tawasau bis sabr, dan saling wasiat mewasiatkan di atas kesabaran. Itu sabar dalam tiga hal tadi. Sabar dalam menuntut ilmu, mempelajari ilmu, kemudian mengamalkannya dan mendakwahkannya. Semuanya butuh sabar, ya. Dan kita bukan orang yang pertama yang mengalami rangkaian ujian ini, ya. Sudah berlalu generasi umat yang telah mengalami ujian ini dan berhasil. Generasi pertama yang telah berhasil melewati ujian ini adalah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajmain. Mereka telah, ya, mengalami ujian yang berat ini dan mereka berhasil. Tinggal kita adalah, tugas kita adalah meneladani dan mencontoh jejak mereka, jejak para sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik. Ana jadi teringat dengan sebuah hadis, ya. Bagaimana ujian yang menimpa para sahabat di dalam mereka mengamalkan ilmu yang telah mereka dapatkan dari Rasulullah SAW. Ya. Ketika mereka pertama kali mendengar dakwah Islam mulai tersebar, ya, disampaikan Rasulullah SAW secara terang-terangan, mereka mengalami ujian. Ya. Dan syaitan bermain di situ. Mereka tidak tinggal diam, melihat, ya, kaum mukminin berusaha untuk beribad dan mengamalkan ilmu. Dalam hadis yang disebutkan yang maknanya, ketika seorang hamba ingin masuk Islam, diam. Mereka akan datang membisiki was-was kepada manusia, jangan engkau masuk Islam. Kalau masuk Islam engkau akan disiksa, engkau akan dicemooh, karena waktu itu Islam, ya, masih asing, dan orang-orang yang masuk ke dalam Islam pasti akan mendapatkan cemoohan minimal secara lisan, ya. Yang lebih berat dari itu, mereka akan mendapatkan siksaan sebagaimana yang kita tahu dari kisah para sahabat. Bilal bin Abi Rabah disiksa di terik panas matahari, ya, dadanya ditimpa dengan batu yang besar. Ada keluarga sahabat, ya, keluarga Yasir, ayahnya dibunuh, ibunya juga dibunuh, ya. Nah, demikian siksaan yang dialami oleh kaum mukminin ketika itu. Tapi toh mereka tetap tegar di atas iman. Dan ujian tidak berhenti sampai di situ. Setelah mereka beriman, mereka diuji dengan berbagai syariat. Diuji dengan syariat hijrah. Ketika turun ayat hijrah, perintah untuk berhijrah, mereka diuji. Dan syaitan kembali, tidak tinggal diam. Mereka akan membisikkan was-was, kalau engkau berhijrah, engkau harus meninggalkan harta bendamu, engkau harus tinggalkan rumahmu, hewan-hewan ternakmu, barang-barang daganganmu, ya, karena memang tidak bisa kaum mukminin yang berhijrah harus dia tinggalkan. Dia harus rela meninggalkan rumahnya, harta bendanya, hewan-hewan ternaknya. Tidak bisa mereka bawa semua. Harus ada yang ditinggal. Ini ujian. Dan syaitan membisiki was-was. Tapi orang mukmin yang tegar di atas iman tidak akan termakan was-was syaitan tadi. Dia akan tetap terus menjalankan ilmu yang telah dia dapatkan. Ilmu yang telah dia miliki, dia amalkan apapun resikonya. Setelah kaum mukminin berhasil melewati ujian ini, mereka berhijrah ke Madinah. Tidak selesai ujian. Turun ayat perintah untuk berjihad fi sabilillah, jihad yang syar'i. Kembali lagi syaitan tidak berhenti, terus membisikkan was-was, jangan engkau ikut jihad. Kalau engkau ikut jihad, engkau akan mati terbunuh. Istrimu akan dinikahi orang lain. Gimana coba? Antum kalau mendengar was-was seperti ini. Orang yang tidak kuat imannya, tidak tegar imannya, tidak kokoh imannya akan termakan was-was. Sehingga dia tidak mau untuk mengamalkan ilmu yang telah dia miliki. Ini apa yang dialami oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, dan mereka berhasil melalui ujian-ujian tersebut. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka, bahkan Allah telah menjanjikan mereka semuanya dengan syurga, dengan jannah, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Al-Hadid. Allah berfirman, wa kullan wa'adallahu al-husna, dan setiap dari mereka, semua para sahabat telah Allah janjikan dengan al-husna. Para ulama ahlu tafsir menafsirkan al-husna dengan al-jannah. Allah telah menjanjikan setiap dari mereka, yaitu para sahabat, al-jannah, syurga. Karena jerih payah pengorbanan yang mereka curahkan di dalam mereka beriman, dan mengamalkan ilmu yang telah mereka miliki dengan resiko yang mereka tanggung. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian kita pun juga diuji. Jadi ilmu yang kita pelajari bukan hanya sekedar untuk menambah wawasan. Mungkin iya menambah wawasan, tapi tidak hanya untuk itu. Bukan untuk memenuhi catatan-catatan kita, tapi lebih dari itu untuk diamalkan. Semua ilmu yang kita pelajari dari ilmu-ilmu agama Allah ini untuk kita amalkan. Barakallahu fikum. Taib. Nah, kita kembali ke hadis tadi. Rasulullah alaihi salatu wasalam berkata kepada pria tadi, irji' ilaihima, kembalilah engkau kepada keduanya, kepada kedua orang tuamu, wa adhikhuma kama abkaita huma, dan buatlah keduanya tertawa gembira sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis bersedih. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, hadal hadis fihi bayanu madda syafaqatil walid ala waladihi dzakaran kana au unsa. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang besarnya kasih sayang orang tua kepada anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Wa annal walidaini ala sabilid dawam yatakhawwafani alal walad minasyurur, dan kedua orang tua itu akan senantiasa mengkhawatirkan keselamatan putranya, mengkhawatirkan putranya, anaknya tertimpa kejelekan. Itu tabiat dasar orang tua. Wa idza nabahu syai'un taqaddaratil hayatu alaihima, jika anaknya tertimpa musibah, tertimpa kejelekan, itu akan membuat hidupnya menjadi sengsara, orang tua tadi. Wa hadhihi tabi'atul bashar, inilah tabiatnya manusia. bal takadu hadhihi ar-ra'fatu war-rahmatu mawjudah fi kulli makhluqin lahu nasl hatta fid dawab. Dan ini tidak hanya ada pada manusia, bahkan hewan pun juga memiliki rasa kasih sayang kepada anaknya, terlebih lagi manusia. Kama marra ma'ana anna Allah tabaraka wa ta'ala lahu mi'atu rahmah anzala minha rahmatan bainal makhluqat tataraham biha hatta inna dabbata latarfa hafiraha an waladiha khasyyata an tata'ahu. Sebagaimana apa yang telah berlalu penjelasannya, ya, sebuah hadis sudah kita baca pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya Allah memiliki 100 rahmat yang Allah turunkan di muka bumi hanya satu, dan Allah bagikan satu rahmat itu kepada seluruh makhluk yang dengan hanya satu bagian rahmat itu saja, ya, seekor hewan mengangkat kakinya agar jangan sampai menginjak anaknya karena rasa rahmah kasih sayang yang ada pada binatang tersebut. Ini hanya satu bagian rahmat Allah dari 100 bagian yang nantinya Allah akan sempurnakan di akhirat di Jannatullah Azza wa Jal. Fa kaifa bil insan alladhi akramahu Allah bil aql wa khalaqahu fi ahsani taqwimin wa zawwadahu bil qalbi alladhi ya'i bihi al umur. Lalu bagaimana dengan manusia? Hewan saja seperti itu, ya. Lalu bagaimana dengan manusia yang telah Allah sempurnakan penciptaannya, yang telah Allah muliakan manusia dengan akal, ya, yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Dan Allah telah bekali manusia itu dengan qalbu alladhi ya'i bihil umur, yang dengannya, dengan qalbu yang Allah berikan itu, manusia bisa biyai al-umur, bisa mengemban berbagai hal-hal yang berat. Fahuwa fi a'la makanin, maka manusia itu berada pada tingkatan yang tinggi. Kama qala ta'ala walaqad karramna bani Adam, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-70, dan sungguh Allah perkuat di sini dengan dua macam penekanan. Yang pertama dengan lamut tauqid, kemudian dengan qad. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan anak cucu keturunan Adam. Jadi manusia ini betul-betul makhluk yang mulia, makhluk yang telah Allah muliakan. Dan Allah berfirman pula dalam surat At-Tin, ya, yang sering kita baca, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh telah kami ciptakan manusia pada bentuk yang paling bagusnya. Thumma huwa imma ayyakuna syakiran aw kafuran fatuba lisyakirin wa tabban lil kafirin. Akan tapi manusia, ya, terpecah menjadi dua golongan. Sudah Allah muliakan dengan penciptaan yang sempurna, tapi sebagian mau bersyukur, ya, sedangkan sebagian yang lain memilih untuk kufur. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini juga, ya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat yang barusan kita baca ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang kelebihan manusia di atas makhluk-makhluk Allah yang lainnya, ya. Manusia diberikan akal, diberikan kemampuan untuk berbicara, yang itu tidak diberikan Allah kepada makhluk yang lain, kepada binatang, ya. Nah, itu yang membedakan manusia dengan binatang. Nah, baik, kita lanjutkan. Kama fi hadzal hadis at-ta'kid ala birril walidain biduni taswifin, ولا مماطلة في القيام بحقوقهما. Dia di sini juga ada penekanan tentang keharusan kita untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua tanpa harus menunda-nunda. Kita harus bersegera, jangan menunda-nunda di dalam kita birrul walidain. Ya. Oh nantilah saja. Ya. Nah, kalau orang tua saya sudah usia lanjut, ya, butuh saya rawat, saya akan berbakti. Kalau sekarang belum butuh, ya, jangan. Kita harus bersegera di dalam menunaikan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Di antaranya ditunjukkan dalam hadis ini, Rasulullah alaihi salatu wasallam langsung memerintahkan si pria tadi untuk kembali kepada kedua orang tuanya. Beliau memerintahkan si pria tadi untuk langsung, ya, naam, membuat keduanya, berusaha untuk membuat keduanya gembira kembali, ya, tertawa setelah sebelumnya dia telah membuat keduanya menangis. Harus segera diganti, ya. Kita akan nanti setelah ini akan disebutkan. Wa fihi aidan annal hasanata yukaffirullahu biha as-sayyi'ah. Dia di sini pula menunjukkan bahwasanya al-hasanah, kebaikan, amalan-amalan kebaikan itu, dengan amalan-amalan kebaikan menjadi sebab Allah akan menggugurkan amalan-amalan kejelekan atau as-sayyi'ah. Amalan-amalan kebaikan adalah sebab digugurkannya amalan-amalan kejelekan. Dalam hadis ini, setelah si pria tadi melakukan amalan yang tergolong as-sayyi'ah, ya, yaitu membuat kedua orang tuanya menangis, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan dia untuk bersegera mengganti amalan jelek tadi dengan amalan baik, yaitu membuat orang tuanya untuk bergembira kembali, ya. Karena apa? Karena ini tadi, amalan kebaikan itu sebab digugurkannya amalan kejelekan. Kama qala ta'ala, dalilnya, ya, di dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Hud ayat yang ke-114, Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya al-hasanat, amalan-amalan kebaikan itu akan bisa menghilangkan, menggugurkan amalan-amalan kejelekan. Wa kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, begitu pula dalam sebuah hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan yang jelek, amalan yang jelek itu segera tutup, segera, ya, tambal dengan amalan yang baik. Kenapa? Tamhuha, karena amalan yang baik tadi akan menghapus, akan menggugurkan amalan yang jelek tadi. Naam. Dan inilah zahir dari ucapan Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada si pria tadi, irji ilaihima fa'adhikhuma kama abkaita huma. Nah, maka inilah prinsip yang harus dipakai oleh seorang mukmin. Jangan sampai dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, merasa dosa yang dia perbuat sudah banyak sekali. Dosa saya numpuk banyak. Ya. Memang kullu bani Adam khata, setiap bani Adam, anak cucu keturunan Adam pasti akan bersalah, berbuat dosa. Ya. Tapi seorang mukmin jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah, dari maghfiratullah, dari ampunan Allah, ya. Karena Allah akan mengampuni setiap dosa yang dilakukan hamba, ya. Dan di antara sebab digugurkannya kesalahan atau amalan jelek seorang hamba adalah dengan memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Inilah diantara bukti bahwasanya Islam itu agama yang, naam, penuh dengan rahmah, penuh dengan rahmah, tidak menjadikan pemeluknya mudah berputus asa dari rahmat Allah, ya. Bahkan ya, memotivasi, nah, jangan sampai berputus asa ketika kita melakukan banyak dosa, hendaklah kita tutupi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, qala asy-syekh Zaid rahimahullah, wa fihi bayanu anna birrul walidaini afdal min amalil jihad wa aqdam fi mizan asy-syara' min amalil jihad fi sabilillah wa min al-hijrah. Di dalam hadis ini pula ditegaskan bahwasanya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, afdal, lebih utama daripada jihad, ya. Dan ini sudah kita bahas pada hadis yang pertama dari kitab ini, ya. Mungkin antum bisa ingat, antum bisa merojah lagi, ya. Di sini pula ditegaskan bahwasanya birrul walidain itu lebih afdal daripada jihad. Wa aqdam fi mizan syara', dan lebih dikedepankan dalam timbangan syariat dari amalan jihad fi sabilillah. Begitu pula minal hijrah, dibandingkan amalan hijrah, ya. Dibandingkan amalan hijrah pun, amalan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, lebih dikedepankan, lebih afdal, ya. Naam. Oleh karena itu di dalam hadis ini Rasulullah, walaupun si pria tadi sudah berbaiat untuk ikut berhijrah, tapi beliau tidak, naam, maka tapi beliau justru memerintahkan si pria tadi untuk kembali dahulu kepada kedua orang tuanya, berbakti dulu kepada kedua orang tuanya, ya. Rasulullah tidak ridho si pria tadi berangkat pergi berhijrah dalam keadaan orang tuanya belum ridho kepadanya, dalam keadaan orang tuanya masih menangis bersedih karena kepergian si pria tadi. Rasulullah memerintahkannya untuk membuat keduanya ridho terlebih dahulu, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya syariat birrul walidain lebih dikedepankan daripada hijrah. Nah, kemudian beliau di sini akan menjelaskan tentang syariat hijrah, ya, sebagai tambahan maklumat atau faidah untuk kita semua, ya. Wal hijratu ma'naha al-intiqal min baladin ila baladin. Fakanatil hijratul ula min baladi kufrin ila baladi kufrin, walakin kanatil hijrah ila al-habasyah wa hum nasara, li'anna fiha malikan la yadhlimun nas fi mamlakatihi. Ini kita syarih Asy-Syaikh Zaid rahimahullah akan menjelaskan kepada kita syariat hijrah di dalam Islam. Bagaimana sejarah permulaan disyariatkannya hijrah, ya. Beliau menjelaskan hijrah maknanya adalah intiqal, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Dan syariat hijrah yang pertama yang disyariatkan atas umat Islam adalah, ya, hijrah dari tempat, dari negeri yang, ya, negeri kafir ke negeri kafir. Kalau kita mungkin dulu yang kita pahami namanya hijrah itu hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Tapi justru syariat hijrah yang pertama dalam Islam adalah perintah untuk berhijrah dari negeri kafir, yaitu yang dimaksud adalah Mekah ketika itu, ya, yang masih merupakan negeri kafir karena mayoritasnya masih kaum musyrikin, diperintahkan ke negeri kafir yaitu negeri Habasyah, negeri Ethiopia sekarang, yang waktu itu penduduknya mayoritas adalah orang-orang Nasara, ya, orang-orang Nasara. Karena kenapa kaum muslimin ketika itu diperintahkan untuk hijrah ke Habasyah? Karena rajanya adalah raja yang tidak mendzalimi manusia di dalam kerajaannya. Maka berhijrahlah sebagian para sahabat menuju ke negeri tersebut, itu negeri Habasyah, untuk menghindar dari gangguan kaum musyrikin Quraisy, ya. karena mereka ketika di Mekah kaum mukminin disiksa, ya. Nah, dan sebagainya dari macam-macam gangguan. Hijrah wal hijratu aidan bima'naha syar'i alladhi yatabadar ila dhin idza dzukirat hiyal intiqal min baladil kufr ila al baladil islam. Tapi yang dimaksud kalau hijrah sekarang, ya, makna hijrah secara syar'i yang sering kita pahami adalah berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Nah, sebagaimana ketika Rasulullah dan para sahabatnya diperintahkan untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, dan yang perlu kita pahami, ya, bahwasanya baqiya hukmuha lam tanqati al-hijrah allati hiya al-intiqal min biladil kufr ila biladil islam, baqiya hukmuha ghairu mansukhin. Ya. Dan syariat hijrah ini akan tetap terus berlaku sampai hari kiamat. Ya, jika memang sebabnya ada, syariat hijrah bukan syariat yang sudah mansuh, yang sudah terhapus, tidak. Tapi syariat hijrah ini akan tetap terus, ya, berlaku sampai hari kiamat. Nah, selama sebab-sebabnya memang ada. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencela orang-orang yang sudah muslim, sudah masuk Islam, tapi tetap memilih tinggal di negeri, ya, negeri kafir, dan tidak mau berhijrah ke negeri muslim dalam keadaan dia mampu. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-97 sampai 99 Allah berfirman, innal ladhina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusahum qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang sudah masuk Islam tapi tidak mau berhijrah, ya. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mereka mendzalimi diri-diri mereka, yaitu dalam keadaan mereka tidak mau berhijrah ke negeri muslim, maka ketika mereka diwafatkan oleh para malaikat, para malaikat akan bertanya kepada mereka, ya, dengan pertanyaan taubih, pertanyaan untuk mencela mereka. Fima kuntum, dalam keadaan bagaimana kalian ini? Dalam keadaan bagaimana agama kalian ini? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Ya. Maka mereka pun akan menjawab, kami adalah orang-orang yang lemah di muka bumi. Ya. Mereka beralasan, kami adalah orang-orang yang lemah, tidak mampu untuk berhijrah. Ya, padahal mereka mampu. Maka para malaikat pun akan menjawab, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Tidakkah kalian tahu bahasanya bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa untuk berhijrah? Ya. Nah, maka Allah pun berfirman melanjutkan, faulaika ma'wahum jahannam. Mereka, tempat mereka adalah di neraka jahannam, wasa'at masira. Dan jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini balasan bagi orang-orang yang tidak mau melakukan hijrah, ya, ke negeri muslim. Tapi kemudian Allah memperkecualikan dalam ayat selanjutnya, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan, kecuali orang-orang yang memang lemah, ya, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan atau anak-anak. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, yang memang tidak mampu untuk berhijrah dan tidak mampu untuk menempuh perjalanan ke negeri muslim. Faulaika asallahu an ayyafu anhum, maka mereka adalah orang-orang yang semoga Allah akan mengampuni mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha memaafkan. Nah, maka dalam ayat ini Allah mencela orang-orang yang tidak mau melakukan hijrah dalam keadaan mereka mampu, ya. Tapi Allah memaafkan orang-orang yang memang tidak memiliki kemampuan, baik dari kalangan laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini ya, di mana disebutkan kisah tentang pria tadi yang datang menemui Nabi untuk berbaiat kepada beliau dan siap untuk berhijrah. Ya, tetapi walakin taraka abawaihi wa huma bihajatihi yabkiyan, dalam keadaan orang tua si pria tadi menangis, ya, karena tidak siap untuk ditinggal putranya. Kedua orang tuanya masih membutuhkan putranya tadi, ya, sehingga tidak rela jika putranya tadi pergi. Maka falam yakbal minhu an-nabi, maka Nabi pun alaihi salatu wasalam tidak menerima, ya, hijrah si pria tadi. Tidak mengizinkan si pria tadi untuk berhijrah. Bal amarahu ayyauda ila abawaihi liyabirrahuma waliyadkhul alaihima as-surur waliyudkhil alaihima as-surur. Bahkan Rasulullah memerintahkannya untuk kembali kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada keduanya dan menggembirakan, menyenangkan kedua orang tuanya sampai membuat keduanya tertawa. Ya. Maka sekali lagi ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan, ya, tentang besarnya hak kedua orang tua atas anaknya. Orang tua memiliki hak yang sangat besar terhadap anaknya. Sampai-sampai Rasulullah tidak mengizinkan si pria tadi untuk berhijrah, ya, selama kedua orang tuanya belum ridho. Ya. Ini menunjukkan besarnya hak orang tua. Ya. Sampai-sampai bisa menghalangi anaknya untuk diizinkan hijrah. Ya. Nah, falbir bihima min afdalil a'mal wal qurbat wa huwa yuqaddam alal jihad wa yuqaddam alal hijrah walakin la yuta' walidun wala walidah fi ma'siyatillah. Nah, ya, sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya birrul walidain adalah termasuk amalan yang paling afdal, ya, qurbat yang paling afdal lebih diprioritaskan daripada jihad dan hijrah. Akan tapi tetap, ya, prinsip seorang muslim, seorang mukmin adalah la yuta' walidun wala walidah fi ma'siyatillah. Tidak boleh kedua orang tua, walaupun besarnya kedudukan keduanya, tetap tidak boleh ditaati dalam perkara yang mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa la yajuzu ayataqarrab ahadun bi fi'lil ma'siyah li ridha syakhsin sawa'un al walidain atau غيرهما. Tidak boleh seorang hamba, ya, ingin agar orang lain ridho kepadanya tapi harus dengan melakukan maksiat. Tidak boleh, walaupun itu orang tua. Ini prinsip seorang muslim, seorang mukmin. Kan Rasulullah pun telah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu hanya boleh pada perkara yang ma'ruf, pada perkara kebaikan. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ya, riwayat diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ya, dan Al-Imam At-Tabarani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan terhadap makhluk pada perkara maksiat terhadap Al-Khaliq, yaitu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini penjelasan hadis ini. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan hadis yang berikutnya pada pertemuan yang mendatang biidznillahi taala. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.